Abang penduta, pangas dedek ma, abang berkada, dedek tani yang ngaku sendiri, tapi lah berbini mengaku maco, angguk bahu nago, pak diarin lah saja, pudurin rasa kita. Dedek sudah tersudut melihat abang, dedek takut ribut ugang semua, dedek lame jadinya, jauh jauh lah saja pai lain kini gak segara, antap antap saja, jangan meribut juga, jangan nyinyir, nanti dedek juta, malas dedek ma, abang berkada, dedek tani yang aku sendiri, tapi lah berbini ku maco, ano bau nago, pariarin lah saja, tudurin rasa kita. Melihat apa